Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba, dan kita juga lebih alhamdulillah lagi berkesempatan untuk bisa senantiasa meluangkan waktu untuk menambah sisi ilmiah tentang agama kita, karena sesungguhnya tidak ada kesibukan yang lebih bermanfaat setelah kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita yang pokok, melebihi kesibukan kita untuk menuntut ilmu lebih-lebih di zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah, baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu fitnah yang sasarannya adalah rusaknya hati manusia, sehingga orang apabila sudah terkena fitnah syahwat, maka hatinya tidak peduli lagi dengan agama Allah, walaupun dia boleh jadi mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Fitnah syahwat seperti fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah ketenaran, fitnah popularitas, yang kalau orang sudah hatinya kesengsem atau kata orang idanan dengan perkara-perkara tersebut, sehingga menjadi hati yang maftun, hati yang terfitnah, maka tidak peduli dengan ini ajaran-ajaran agama. Maka fitnah syahwat itu sasarannya adalah rusaknya hati manusia. Adapun fitnah syubhat, fitnah kekaburan, itu rusaknya ilmu, sehingga orang tidak lagi bisa memandang al-haq dengan pandangan yang jelas, tidak bisa membedakan antara tauhid dan syirik, tidak bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah, tidak bisa membedakan antara barang hak dan barang batil. Dua-duanya fitnah yang diberitakan Rasulullah SAW, bahwa sekalian fitnah yang akan datang dan semakin akhir zaman semakin bergelombang, semakin besar. Dan bagi seorang mukmin, Bapak sekalian, fitnah-fitnah tersebut merupakan ancaman karena akan merusak atau mengancam agama dia. Rasulullah SAW menggambarkan fitnah-fitnah yang datang itu dengan berbagai macam ungkapan. Sebagian ungkapan Nabi dengan kalimat "Qaqita'il lailil muzlim." Fitnah itu akan datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita, sehingga hanya orang-orang yang mereka memiliki cahaya ilmu, ketajaman ilmu, yang benar-benar akan bisa selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah tersebut. Ada lagi diungkapkan Nabi dengan ungkapan "Allati tamuju kamaujil bahr." Fitnah yang datang seperti gelombang lautan, yang gelombang lautan datang dengan begitu sangat dahsyat. Seandainya kita bisa gambarkan ibaratnya kayak gelombang tsunami, sehingga hanya orang-orang yang mereka memiliki keteguhan agama sekokoh karang yang akan bisa betul-betul selamat dari hantaman ombak atau dahsyatnya gelombang fitnah yang datang. Di satu kesempatan Nabi menyebutkan dengan ungkapan ini kama waqil qatri, seperti rintikan hujan yang merata di mana-mana, sehingga hampir tidak ada tempat yang tidak keguyur hujan. Ini fitnah merambah kemana-mana, termasuk seperti di zaman kita ini, kita senantiasa terancam dengan fitnah-fitnah, termasuk apa yang kita gimbal kemana-mana, fitnah HP yang kemudian orang disibukkan dengan HP dari menghabiskan waktu sampai bisa terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Kita sehari juga buka HP berapa kali, Pak? Mau tidur, buka HP. Bangun tidur, buka HP. Mau ke kamar mandi, buka HP. Dari kamar mandi, buka HP. Sampai HP itu mengalahkan istri. Kalau HP-nya ketinggalan, bingung. Wow, bingung gak karuan. Istrinya ketinggalan, gak ada urusan. Lupa HP, Masya Allah bingung. Lupa istri, gak ada urusan. Sehingga HP sudah betul-betul menjadi fitnah tersendiri. Itu kalau hanya sekedar ini menghabiskan waktunya. Kalau sekarang buka HP sehari 50 kali, satu kali buka 5 menit, sudah berapa, Pak? 50 kali 5 menit berapa itu? 250 menit. Terus untuk baca Qur'annya berapa kali? Mas kalian, ini betul-betul sudah, ini artinya paling tidak kita terancam fitnah-fitnah yang kadang tidak terasa itu merusak agama kita, menghabiskan waktu. Belum kalau kemudian terseret pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah berbahagialah orang-orang yang mereka disibukkan oleh Allah dengan kegiatan-kegiatan ilmiah, kegiatan upaya untuk memahami agama Allah taala. Dan tentu yang kita inginkan adalah ilmu itu nanti menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat. Yang itu yang menjadi permintaan kita setiap hari, sebagaimana yang Nabi SAW tuntunkan kepada kita doa atau wiritan ba'da subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, dan amal yang diterima. Tiga ini merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Al-ilmu nafi', rezeki yang thayyib, dan amal yang diterima. Dan urutan ini, Bapak sekalian, bukan urutan biasa. Artinya bukan urutan yang karena enggak bisa digandengkan. Tapi memang ada faedah bahwa kita tidak akan mungkin bisa membedakan antara rezeki yang thayyib dan tidak thayyib kecuali kalau kita punya ilmu. Oleh karena itulah, seorang muslim yang berilmu, kalau dia ingin mencari pekerjaan atau dia itu melamar sebuah pekerjaan, dia tidak sembarangan. Dia akan lihat dulu ini pekerjaannya haram atau enggak, pekerjaannya syubhat atau enggak, karena itu berkaitan dengan rezeki yang akan dia nikmati. Jangan sampai daging dia tumbuh dari barang-barang yang haram. Oleh karena itulah di zaman Umar, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian yang dirahmati Allah taala, Umar buat peraturan tidak boleh masuk pasar kecuali orang yang mereka faham tentang fikih jual beli. Dikhawatirkan orang yang mereka tidak faham tentang fikih jual beli, dia akan bertransaksi ribawi dan dia tidak sadar. Demikian juga tentang amalan kita, tidak mungkin kita tidak akan pernah tahu amalan kita itu diterimanya itu kriterianya bagaimana, kecuali apabila kita ini betul-betul ini berilmu. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah berbahagialah kita seandainya Allah menyibukkan kita dengan banyak-banyak mempelajari agama Allah taala, karena sesuatu yang paling bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi tentunya yang kita inginkan adalah ilmu yang manfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan di antara tanda ilmu itu tidak bermanfaat seperti dalam doa Nabi, bagaimana kemarin kalian, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, terus wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabula. Ini sekalian semuanya merupakan kelaziman. Ilmu yang tidak manfaat itu diantara tandanya hatinya tidak khusyuk, hatinya tidak bisa khusyuk, kemudian jiwanya tidak bisa merasa kenyang, dan doa-doanya menjadikan dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ilmu yang tidak manfaat itu adalah ilmu yang tidak menggerakkan pemiliknya untuk beramal, dan ilmu yang tidak menjadikan pemiliknya semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Ini tanda kalau ilmu tersebut tidak manfaat, walaupun dia banyak hadir di pengajian. Tapi kalau kemudian ilmunya itu tidak menggerakkan dia beramal dan tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak bisa khusyuk. Khusyuk itu ada rasa takut kepada Allah dan concern, dan hatinya diwarnai dengan yaitu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang tidak mewariskan kekhusyukan seperti ini bukanlah ilmu yang manfaat. Oleh karena itulah Allah menggabungkan antara ulama dengan khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah dari kalangan para ulama yang mereka betul-betul bisa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan dikatakan seorang yang alim, bukan dikatakan seorang yang alim yang berilmu apabila dia tidak semakin ada rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itulah bapak sekalian, orang-orang alim yang ilmunya tidak menggerakkan amal, atau bahkan amalnya justru bertentangan dengan ilmunya, Allah mencela mereka, bahkan dicela sebagai orang-orang yang bodoh, bahkan ditamsilkan Allah dengan tamsil himar. Himar, binatang yang simbol binatang yang dungu. Orang kalau mencela karena kedunguannya diantaranya diungkapkan dengan himar. Ini Allah berikan gelar ini kepada orang Yahudi. Masalul ladzina humilu taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang Allah berikan kepadanya kitab dan kemudian dia tidak mengamalkan isi kandungan kitab, maka mereka ini seperti himar yang gendong kitab. Himar itu nyeret kitab segerobak dengan nyeret kotoran segerobak, sama enggak Pak? Sama aja. Enggak bisa membedakan antara kitab dan kotoran. Enggak ngaruh sama sekali Walaupun yang digendong itu adalah kitab, kitabnya tidak bisa berdampak kepada himar, bahkan hanya menjadi beban-beban. Oleh karena itu orang Yahudi yang Allah telah berikan ilmu dan kemudian bahkan ilmunya tidak mempengaruhi dia, maka Allah tamsilkan dia, jadi Allah gelarkan dia dengan himar. Dan umat ini akan ada seperti itu, kata Nabi. Umat ini akan ada yang meniru modelnya Yahudi, atau ada yang meniru modelnya Nasrani. Yang meniru modelnya Yahudi yaitu orang-orang yang alim, tapi ilmunya tidak menggerakkan dia beramal, dan amalnya tidak mencerminkan ilmu dia, bahkan amalnya bertentangan dengan ilmu yang dia miliki. Ini adalah orang-orang yang mereka serupa dengan orang Yahudi. Orang yang serupa dengan Nasrani punya semangat ibadah, tapi seibadah-ibadah yang dilakukannya itu tidak berdasarkan ilmu, sehingga banyak melakukan bid'ah-bid'ah dalam ibadah, sehingga banyak aktivitas tapi gak ada nilainya sama sekali, bahkan dicela, bahkan berdosa. Sedangkan Muslim adalah orang yang mereka berilmu dan beramal. Orang yang ilmunya menggerakkan menjadi amal, orang yang amalnya ditegakkan, didasarkan dengan ilmu. Ilmu yang manfaat itu mewariskan hati yang khusyuk. Ilmu yang tidak manfaat, maka tidak menjadikan hatinya semakin khusyuk. Maka ini kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian juga dampaknya adalah jiwanya tidak merasa puas, tidak qanaah, tidak pernah kenyang, sehingga tidak ada rasa qanaahnya, semakin rakus dengan dunia, semakin rakus dengan dunia. Terus kalian, seharusnya ilmu itu ketika sudah mulai meresap ke dalam hati kita, orang sudah mulai terdidik semakin zuhud dengan dunia. Artinya zuhud dengan dunia, semakin dia tidak diperbudak oleh dunia, karena dia semakin tahu hakikat nilai kehidupan dunia. Karena dia semakin tahu nilai hakikat kehidupan dunia, dan semakin tahu tentang bagaimana gambaran kampung akhirat. Dunianya semakin tidak berdampak pada dia. Walaupun ibaratnya dia adalah tuan dunia, tuan dunia artinya dunia itu di tangan dia, maka dunia bagi dia betul-betul dikendalikan. Dunia dia kendalikan total. Beda dengan orang-orang yang mereka diperbudak dunia. Dunianya yang mengendalikan dia. Sehingga ketika dia mau ngapa-ngapain, dunia yang bicara, "Jangan dulu, saya masih butuh kamu. Kamu harus teruskan dulu. Nanti mau sholat ditahan dunia, mau pengajian ditahan dunia, mau yaitu haji ditahan dunia, mau sedekah ditahan dunia." Sehingga dunianya ngatur, dunianya ngatur. Akhirnya dia menjadi budak-budaknya dunia. Yang menjadi tuannya itu dunia. Yang nyuruh kemana-mana dan ngapa-ngapain itu dunia. Ini budaknya dunia. Sampai akhirnya ada orang yang mereka tidak sempat sholat ke masjid, tidak sempat baca Quran, tidak sempat wirid dan zikir, tidak sempat dia pengajian, tidak sempat dia melakukan dakwah, karena sedang khidmat kepada dunia, mengabdi kepada dunia. Kok gak pernah kelihatan ke masjid? Iya, sibuk, sibuk. Sampai kapan antum sibuk dunia, dan kapan anda persiapan urusan akhirat? Atau dunia anda cari sungguhnya untuk apa? Berapa banyak anda menikmati dunia yang anda kumpulkan? Seakan-akan surga itu diraih dengan dunia yang dia cari, padahal dia tahu bahwa dunia, surga ini tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan amal-amal saleh, iman dan amal saleh, bukan dengan dunia. Tapi kenapa dunianya begitu diberikan porsi besar, ibaratnya 90% hidupnya itu untuk dunia, sedangkan kalau urusan agama itu tinggal sisanya. Makanya kalau datang ke pengajian tinggal sisanya ngantuk, tidur, sehingga bahkan masjid atau tempat pengajian arena untuk istirahat senyenyak-nyenyaknya. Kalau untuk dunia, fokus, fresh, seger, semuanya penuh dengan ya ini semangat. Tapi kalau untuk urusan ya ini amal-amal yang akan mengantarkan dia selamat akhirat, tinggal sisa tenaga, tinggal sisa waktu, sehingga seadanya tanpa dia ada ya ini rasa kebutuhan yang tinggi. Sekalian, kita masuk pada pembahasan Asmaul Husna, melanjutkan apa yang telah kita bahas. Di antara kaidah yang perlu kita fahami tentang asma Allah, nama-nama Allah yang maha mulia, ada pengelompokan sifat muta'addiyah, nama yang menunjukkan sifat muta'addiyah dan nama yang menunjukkan sifat ini lazimah. Muta'addiyah artinya sifat yang membutuhkan objek. Lazimah, sifat yang tidak membutuhkan objek. Yang muta'addiyah, sifat yang muta'addiyah, maka di situ terkandung sekaligus nama, sifat, kemudian pekerjaan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Konsekuensi daripada ini sifat tersebut. Contohnya adalah Allah As-Sami. Allah As-Sami adalah nama Allah yang kandungan sifatnya muta'addiyah, artinya membutuhkan objek. Sehingga di situ kita tetapkan tiga: nama Allah, sifat Allah, kemudian pekerjaan yang berkaitan dengan sifat Allah tersebut. Allah namanya As-Sami, kemudian sifatnya adalah Allah memiliki As-Sam'u, mendengar. Dan Allah kemudian pekerjaannya, Allah mendengar semua pembicaraan para hamba, lirih maupun keras, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat qad sami Allahu qala lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah mendengar perkataan seorang wanita yang mendebatmu, ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, tentang suaminya, dan dia mengeluhkan kepada Allah. Allah pun mah mendengar, Allah mendengar apa yang menjadi pembicaraan kalian berdua, pembicaraan Nabi dan wanita tersebut. Kemudian diantara contoh diantara sifat Allah yang lazimah adalah ini yang tidak membutuhkan objek, sehingga terkandung situ nama dan sifat. Umumnya Al-Hayyu, Allah zat yang mahidup. Nama Allah adalah Al-Hayyu, kemudian sifatnya ini Allah memiliki kehidupan yang sempurna. Ini penetapan nama dan sifat. Ini di antara kaidah yang sekedar kita mengetahui. Kemudian berikutnya sekalian yang perlu kita paham, yang sangat penting juga di antaranya adalah bahwa anna asma Allah al-husna kulluha mukhtasatun billah. Semua nama-nama Allah itu adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti kita bahas insyaallah pada bab berikutnya, bahwa seandainya ada nama Allah yang sama juga dengan nama makhluk, ada nama-nama Allah yang juga dipakai oleh nama makhluk, maka penisbatannya sesuai dengan yaitu nisbat. Kalau kepada Allah ya berarti sesuai dengan kesempurnaan Allah, kalau nisbat kepada makhluk ya sesuai dengan kelemahan yakni makhluk. Terus kalian, Di antara yang perlu kita fahami, ada nama-nama Allah yang tidak boleh dipakai oleh makhluk. Ada nama-nama Allah yang tidak boleh dipakai oleh makhluk. Yang nama-nama ini khusus hanya untuk Allah. Makhluk tidak boleh dinamai dengan nama tersebut kecuali pakai kalimat abdun. Pakai kalimat abdun. Contoh umpamanya Allah. Allah yang artinya dzul uluhiyah, Allah pemilik sifat-sifat ketuhanan yang dengannya Allah berhak untuk disembah, dan Allah satu-satunya pemilik sifat ketuhanan, sehingga Allah satu-satunya zat yang disembah. Maka Allah ini tidak boleh dipakai nama oleh makhluk. Nama anakmu siapa? Allah. Wah, enggak boleh. Ini karena nama ini adalah khusus untuk Allah saja. Karena kandungan maknanya tidak boleh dimiliki makhluk. Allah yang kandungan maknanya adalah Allah pemilik sifat ketuhanan yang dengannya berhak disembah. Ini makhluk enggak boleh. Maka kalau mau menamainya pakai abdun, Abdullah. Sehingga sebaik-baik nama kata Nabi adalah diantaranya Abdullah, jadi hamba Allah. Sehingga statusnya dia adalah hamba Allah. Contoh yang kedua adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman yang kandungan maknanya adalah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Allah pemilik rahmat yang luas, yang tidak terbatas. Allah pemilik rahmat yang luas. Nama ini tidak boleh dipakai makhluk. Namanya siapa? Ar-Rahman. Enggak boleh. Harus pakai Abdurrahman. Karena yang berhak menyandang Ar-Rahman dengan sifatnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi adalah Al-Khaliq. Khaliq itu adalah pencipta yang tidak ada contoh sama sekali sebelumnya. Itulah Khaliq. Tapi kita juga ada istilah menciptakan benda ini, menciptakan karya ini. Itu menciptakan dalam pengertian makhluk yang sesungguhnya tidak menciptakan tapi merangkai. Merangkai. Pemanya menciptakan pesawat. Sekarang pertanyaannya, bahan-bahan yang dipakai untuk merangkai pesawat ini sebelumnya tidak ada sama sekali atau sudah ada? Sudah ada. Manusia dengan akalnya Allah berikan, dengan akal Allah, manusia dengan akal yang Allah berikan kepadanya, lalu merangkai semua bahan-bahan yang ada itu sampai kemudian menjadi pesawat. Dan model pesawatnya pun telah Allah berikan contoh. Apa itu, Pak? Burung-burung yang terbang segala macam. Termasuk kapal selam Allah berikan contoh, ya, ikan-ikan yang menyelam di lautan. Intinya bahwasanya manusia bukan menciptakan grace. Artinya yang tadinya suatunya tidak ada sama sekali. Tapi kalau Allah sang pencipta, betul-betul Allah menciptakan sesuatu yang tadinya sebesar enggak ada. Allah menciptakan langit, betul-betul grass baru, sebelumnya tidak ada langit dan tidak ada contohnya langit dan tidak ada bahan-bahan langit yang sudah tersedia. Betul-betul penciptaan yang grass. Contoh lagi adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum yang artinya Allah yang menegakkan segala urusan, yang Allah totalitas tidak membutuhkan para makhluk karena kemandirian Allah yang total. Ini tidak ada pada makhluk, sehingga tidak boleh ada makhluk dinamai dengan Al-Qayyum. Mesti harus pakai Abdul Qayyum. Seperti juga Abdul Khaliq. Ini adalah nama-nama yang ini tidak boleh dipakai oleh makhluk kecuali dengan ada Abdunnya. Al-Bari juga contohnya. Al-Bari, Al-Bari itu Allah yang mengadakan dan Allah terbebas dari cacat di dalam mengadakan penciptaan tersebut. Wallahul khaliqul bari'u. Allah al-bari', al-khaliq, al-khaliq itu menciptakan tadinya enggak ada contohnya sama sekali. Enggak ada ini sama sekali contohnya, enggak ada bahannya. Gres, Allah pencipta murni. Al-bari', Allah menciptakan dan dalam ciptaan Allah tidak ada cacat sama sekali. Ini Allah al-bari'. Maka nama-nama ini semuanya enggak boleh dipakai oleh makhluk kecuali dengan penyertaan abdun. Sekarang ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah yang dipakai oleh makhluk dan itu kemudian sesuai dengan sifat yakni makhluk. Insyaallah nanti kita bahas berikutnya. Kemudian Bapak sekalian, di antara yang perlu kita lakukan juga berkaitan dengan yaitu berkaitan dengan asma Allah adalah ihtiram, yaitu menghormati nama-nama Allah Ta'ala, beradab, beradab dengan nama-nama Allah Ta'ala. Di antara interaksi kita dengan nama-nama Allah, yaitu wajibnya kita ihtiram, wajibnya kita ini beradab. Di antara adab dengan Allah adalah kita tidak boleh menggunakan gelar-gelar yang menunjukkan kebesaran yang itu hanya layak untuk Allah saja. Contoh di antaranya Malikul Amlak, Malikul Amlak, raja di raja yang menggambarkan seakan-akan dia raja yang menguasai segala-galanya. Ini gelar yang tidak boleh dipakai. Gelar ini gelar yang menunjukkan kesombongan yang itu hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sekalian dalam hadisnya, inna akhna'a ismin indallahi rajulun tusamma malikul amlak. Di antara nama yang sangat hina di sisi Allah Ta'ala, nama yang sangat hina di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang dinamai dengan Malikul Amlak, raja di raja, raja agung, seakan-akan menunjukkan kekuasaannya itu kekuasaan yang luar biasa. Ini tidak diperbolehkan, kata Nabi, la malika illallah, tidak ada raja yang sesungguhnya kecuali Allah Ta'ala. Raja yang mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi pernah ada orang namanya ini Abul Haq, gelarnya Abul Hakam. Maka Nabi rubah nama itu, Nabi sarankan kepada dia. Ada orang namanya Abul Hakam. Nabi larang dia untuk menggunakan gelar Abul Hakam. Kenapa kok kamu dikatakan gelar Abul Hakam, katanya? Ketika ada orang yang mereka berselisih, ya Rasulullah, selalu datang kepadaku dan setiap aku putuskan mereka puas. Sampai kemudian orang menggelari dia Abul Hakam. Kata Nabi, enggak boleh. Al-Hakam hanyalah Allah Ta'ala. Kamu namanya siapa? Anak kamu ada berapa? Ada empat ya Rasulullah, atau ada beberapa ya Rasulullah. Kemudian yang paling tua siapa? Suraih. Kamu sama Abul Hakam hanya layak ini disandang oleh Allah Ta'ala. Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu. Allah adalah ini hakim dan hanya kembali kepada Allah semua masalah keputusan hukum. Kemudian Nabi menggelari dia dengan gelar Abu Suraih dalam rangka untuk tawadhu, dalam rangka untuk tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara adab yang harus kita fahami berkaitan dengan ini asma Allah Ta'ala. Bapak sekalian, tadi kita sampaikan bahwa semua nama-nama dan sifat Allah ketika dinisbatkan kepada Allah itu adalah kekhususan, berkaitan kekhususan bagi Allah Ta'ala, sifat yang dikaitkan dengan sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Ada nama-nama yang Allah pakai dan juga Allah pakaikan pula kepada makhluk. Ada nama-nama yang Allah pakai, tapi nama ini juga Allah pakaikan kepada makhluk. Nah, kalau nama ini dikaitkan dengan Allah, itu menunjuk, itu sesuai dengan keagungan Allah. Yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah. Kemudian kalau itu dikaitkan dengan makhluk, Allah berikan pada makhluk, ini juga sesuai dengan kondisi makhluk. Sehingga sama di dalam nama, tapi berbeda dalam hakikat. Ini penting kita sampaikan juga dan diajarkan para ulama kita. Jangan sampai nanti ada orang yang mengingkari nama atau sifat Allah karena terbayang di sini, kalau begitu nanti serupa dengan makhluk dong. Bukan begitu. Apa yang dinisbatkan kepada Allah, yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah. Apa yang ada pada makhluk, ya ini sesuai dengan, ya ini kondisi makhluk. Bapak sekalian, ada enggak ya mengingkari istiwanya Allah di atas arsy? Ada enggak? Ada. Dan banyak. Dan bahkan ngotot orang yang mensifati Allah istiwa di atas arsy, maka dia malah dikatakan kafir karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini pentingnya di sini pembahasan bahwa apa yang dinisbatkan kepada Allah yaliku bijalalih, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Apa yang dinisbatkan pada makhluk sesuai dengan kondisi makhluk. Karena nanti akan kita dapatkan sebagian orang mereka mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang ini berangkatnya dari mereka terbayang kalau menetapkan sifat itu akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk adalah kafir. Akhirnya ditolak. Maka ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Semuanya berangkat dari titik yang sama. Khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kemudian menolak. Hanya menolaknya kadarnya macam-macam. Kalau Jahmiyah, menolaknya itu total. Semua nama dan sifat ditolak total. Karena menetapkan nama dan sifat katanya akan membawa konsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ditolak semuanya. Supaya dia tidak terjatuh dalam sikap menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kesesatan yang sangat sesat. Karena mengingkari apa yang justru Allah ajarkan kepada kita. Berikutnya Mu'tazilah. Mu'tazilah menetapkan nama, menolak sifat. Sama, berangkatnya sama. Menetapkan sifat, khawatir kalau dia terjatuh di dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang sudah dapat bisa diminum Pak, seruput biar kemramias. Nanti ilmu as-sifatnya enggak masuk, tehnya masuk. Yang tema dua-duanya masuk. Ini berangkat dari menyerupakan Allah dengan makhluk, maka ditolak. Sifat Allah semuanya ditolak. Mu'tazilah kesatanya separuh Jahmiyah. Kalau Jahmiyah total nama sifat ditolak, Mu'tazilah sifat nama ditetapkan, sifat semuanya ditolak. Asy'ariyah lebih ringan lagi. Nama semuanya ditetapkan, sifat dipilih-pilih. Ada yang ditetapkan, ada yang ditolak. Berangkatnya sama, menetapkan sifat ini akan khawatir terjatuh dalam penyerupaan kepada makhluk, akhirnya ditolak. Contoh, kalau sifat itu As-Sami, Al-Basir, itu ditetapkan. Tapi kalau istiwa ditolak. Apa bedanya? Sekarang kalau khawatir menyerupakan dengan makhluk, As-Sami Allah mendengar. Makhluk mendengar enggak, Pak? Mendengar. Kenapa yang ini ditetapkan, yang ini ditolak? Karena kalau yang mengimani Sami Basir itu gampang. Yang istiwa susah terbayang-bayang menyamakan dengan makhluk. Kamu tinggal begini saja. Kamu tetapkan, kemudian sesuai dengan keagungan Allah, selesai. Kok ngapain yang ini ditetapkan, ini ditolak? Apa bedanya? Sama-sama ini sifat Allah Ta'ala. Di sini pentingnya kita kembali pada kaidah di sini, Pak, yaitu ketika kita menetapkan yang berkaitan dengan Allah sesuai dengan keagungan Allah, ketika itu berkaitan dengan makhluk sesuai dengan kondisi makhluk. Contoh sekarang, hayyun atau sifat ini Allah hayyun. Allah menamai dirinya dengan al-hayyu, dan makhluk pun Allah katakan juga dengan al-hayyu. Contoh ayatnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah zat yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Allah itu siapa? Al-hayyu, zat yang maha hidup. Al-qayyum, zat yang menegakkan segala urusan para makhluk, urusan diri dan para makhluk. Allah menamai dengan al-hayyu al-qayyum. Sekarang perhatikan, makhluk Allah juga berikan nama begitu. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Makhluk Allah berikan juga al-hayyu. Kalau sudah begini, Pak, Allah ada al-hayyu, makhluk ada al-hayyu. Lalu apa bedanya? Bedanya al-hayyunya Allah yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah. Al-hayyunya makhluk sesuai dengan kondisi makhluk, yaitu yang serba lemah. Kalau al-hayyunya Allah diantaranya al-hayyu ladzi la yamut, Allah itu hidup yang tidak pernah akan mengalami mati. Maka Nabi katakan wal jinnu wal insu yamutun, adapun jin dan manusia mengalami kematian. Allah al-hayyu, ini hidup yang kehidupan Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak terserang ngantuk dan tidur, sehingga betul-betul sempurna mutlak. Adapun hidupnya manusia disertai dengan ngantuk, disertai dengan tidur, disertai dengan sakit, disertai dengan mati. Ini semuanya termasuk yang meliputi hidupnya manusia. Sehingga sama-sama al-hayyu, kalau sudah nisbat kepada Allah, ini yaliku bijalalih, sesuai dengan keagungan Allah. Adapun makhluk sesuai dengan kondisi makhluk. Sehingga jangan pernah dibingungkan, oh terbayang Allah serupa dengan makhluk. Sudah, tinggal kamu kaitkan itu kesempurnaannya berkaitan dengan Allah, ini berkaitan dengan kondisi makhluk, selesai. Contoh lagi, yaitu Allah sifatkan dirinya dengan alim, berilmu. Allah namai dirinya innahu huwas sami'ul alim. Dialah Allah SWT As-Sami Al-Alim. Tapi Allah juga menjadikan alim ini untuk makhluk. Contoh, wabasyaruhu bighulamin alim. Dan para malaikat datang untuk menyampaikan kabar gembira akan datangnya anak yang alim, anak yang berilmu, yang cerdas berilmu, yaitu Ishaq. Sekarang apa bedanya alimnya Allah? Sama-sama alim. Allah alim, Ishaq disebutkan dengan alim. Lalu apa bedanya? Bedanya alimnya Allah yaliku bijalalih, alimnya makhluk yaliku sesuai dengan kondisi makhluk. Allah ilmunya tidak diawali dengan bodoh. Allah ilmunya tidak mengalami lupa. Allah ilmunya meliputi segala-galanya. Allah ilmunya, Allah tahu yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, yang terjadi, yang tidak terjadi, yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana, Allah tahu semuanya. Tapi alimnya makhluk diawali dari bodoh, kemudian kalau sudah terkumpul ilmu, dia sempat lupa, kadang ilmunya juga mengalami kerusakan, menjadi tua pikun. Ini semuanya berkaitan dengan kelemahan para makhluk. Sama dalam masalah nama, tapi berbeda dengan hakikatnya, karena nisbatnya kepada pemiliknya. Alimnya Allah, yaliku bijalalih. Alimnya makhluk sesuai dengan kondisi para makhluk. Demikian pula nama-nama Allah yang lainnya. Habis pak waktunya, Mas An, telas. Pinter mana itu? Bagaimana itu disemprit? Mas sekalian, sehingga jangan sampai kita nanti ya ini dibingungkan dengan sifat-sifat itu, sehingga ada orang yang mengingkari sangat getol tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Contoh lagi, di antaranya adalah ini Aziz, Allah Al-Aziz, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allah adalah Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Tapi Al-Aziz ini juga Allah berikan pada makhluk. Contoh, qalatil imra'atul aziz, berkata istrinya Al-Aziz. Allah Al-Aziz, makhluk Al-Aziz. Lalu apa bedanya? Bedanya Al-Aziznya Allah itu yaliku bijalalih, Aziznya makhluk sesuai dengan kondisi makhluk. Kalau Aziznya Allah itu Allah Aziz Dzul Izzah, Allah pemilik izzah. Fa innal izzata lillahi jami'an, sungguhnya izzah total milik Allah Ta'ala. Allah Zat yang Maha Mulia, Allah tidak ada yang bisa mengalahkan, Allah tidak tertimpa kelemahan, kehinaan. Itu izzahnya Allah Ta'ala. Tetapi izzahnya makhluk itu bisa dikalahkan yang lainnya. Satu saat Raja Al-Aziz, satu saat bisa dikudeta enggak pak? Bisa. Allah bisa dikudeta enggak? Enggak bisa. Walaupun semua makhluk di dunia itu kafir, kata Allah, manusia dan jin semuanya kafir, maka tidak akan mengurangi izzahnya Allah Ta'ala. In takfuru antum waman fil ardi jami'an, kata Musa, seandainya kalian semuanya kafir, bahkan semua makhluk yang di muka bumi kafir, maka tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Ta'ala. Itu izzahnya Allah dengan izzahnya makhluk beda. Presiden Al-Aziz, tapi begitu pendukungnya semuanya menarik dukungan, bagaimana? Langsung jungkel. Makanya pakai kampanye, pilihlah saya, dukunglah saya, banyak-banyakan pendukung. Yang tidak ada pendukungnya langsung amblek. Ini makhluk. Tapi Allah enggak. Walaupun total manusia dan jin mereka semuanya kafir kepada Allah, Allah tidak akan berkurang izzahnya. Dan Allah tidak ada yang bisa mengalahkan. Allah adalah pemilik izzah yang total, yang mutlak. Demikian juga ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat masyiah, iradah, mahabbah, ridha. Ini semuanya sifat Allah. Allah ridha. Ini sifat Allah yang wajib ditetapkan, radhiyallahu anhum wa radhuan. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Allah menerangkan ridhonya Allah. Sekarang saya tanya pak, dalam kalau dengan belajar akidah As'ari, ada enggak sifat yang 7 atau yang 20 atau yang 13 sifat ridha bagi Allah? Ada enggak? Enggak ada. Terus sekarang kalau kita mau mencari ridhonya Allah bagaimana? Mestinya enggak boleh kita cari ridhonya Allah. Allah enggak punya sifat ridha. Ini bahayanya orang yang mereka itu bicara tentang sifat Allah dengan akalnya, lalu diingkari. Akhirnya sifat Allah hanya berapa gelintir. Padahal kita semuanya seperti sifat ridho ini, kita selalu bilang kita mencari ridhonya Allah. Padahal mereka katakan Allah enggak punya sifat ridho. Oh, bagaimana terusan kita? Ini bahayanya orang mereka kemudian bicara tentang sifat Allah dengan akalnya, lalu mereka ingkari berbagai macam sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sekalian, dalam perkara ini kita mesti harus faham dengan baik. Jangan sampai kita nanti justru merendahkan Allah, sok kita pengen mensucikan Allah, tapi terjatuh dalam pengingkaran terhadap Allah Ta'ala. Sekali lagi, sekalian, semua yang dilakukan ahlul bid'ah mengingkari nama dan sifat, berangkatnya dari ingin mensucikan Allah Ta'ala, tapi caranya salah, akhirnya jatuh dalam kesalahan yang lainnya. Ingin mensucikan Allah dengan cara bagaimana? Menolak nama dan sifat Allah. Akhirnya pengen mensucikan Allah, tapi terjerumus dalam kekafiran. Ini pentingnya kita punya kaidah yang benar dalam beragama, sehingga tidak cukup dengan yang penting niat saya baik, yang penting niatku baik. Niat tok mboten cekap, nyun ngapunten mboten cekap, kata Ibnu Mas'ud ketika mengingkari orang yang melakukan amalan bid'ah, lalu mereka punya alasan, ya Aba Abdirrahman, manuridu ilal khair, kami tidak punya maksud lain kecuali kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud, kam muridin lil khair lan yusibah, berapa banyak orang yang berkehendak baik tapi dia tidak mendapatkan kebaikan karena salah jalan. Maksudnya tujuannya kembantul, niatnya kembantul, itu niat yang benar, iya katakanlah niat yang baik, tapi jalannya salah, ngalor terus. Tuki bantul mboten, mboten. Niat tok mboten cekap, kita harus diikuti dengan ya ini cara yang benar, jalan yang benar. Maka kata Imam Syafi'i sekali lagi, amantu billah wa ma ja'anillah ala muradillah, kami beriman kepada Allah, beriman dengan semua yang datang dari Allah, caranya bagaimana? Sesuai dengan kehendak Allah. Wa amantu bi rasulillah wa ma ja'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah sallam, aku beriman dengan Rasulullah, semua yang datang dari Rasulullah sallam, bagaimana caranya? Sesuai dengan kehendak Rasulullah sallam. Karena onten ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, caranya sesuai dengan kehendak saya, sesuai dengan kemauan saya, saya pengennya caranya begini. Akhirnya terjerumus dalam berbagai macam kerusakan-kerusakan beragama yang lainnya. Cekap bagi sekalian, insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya besok, pembahasan-pembahasan bab yang berikutnya. Mudah-mudahan bab per bab yang kita lalui paling tidak menambah kedekatan kita kepada Allah dan gambaran kita bagaimana mengimani apa yang harus kita imani berkaitan dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Makatan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.